satu tembang pamungkas tentunya di kesempatan sore hari ini ada gedung tua. Mudah-mudahan di kesempatan sore hari ini terhibur selalu buat keluarga besar Saiful Hajat dan juga buat tamu undangan warga desa Gendawa, dan harapan kami terhibur semuanya. Barangkali ada kekurangan, ada kesalahan, kami manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.